warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fil din a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa berjumpa kembali dan juga bermajlis dalam rangka mempelajari bahasa Arab, ya, bahasa yang penting sekali dalam agama Islam. Dan kita mempelajari dari yang kecil, dari yang kecil, dari yang ringan, dari yang mudah dulu, ya, sebelum yang perkara yang sulit-sulit atau yang perkara yang besar, perkara yang meluas, yang ikhtilafat misalnya gitu, ya. Dan itulah yang disebut dengan rabbaniyin, yakni wakunu rabbaniyin, ini jadilah orang-orang yang terdidik, yang terbimbing, di mana maksud daripada robaniyin adalah seorang terdidik dari yang yang perkara yang kecil, perkara yang ringan, perkara yang mendasar dalam masalah agama. Dan juga tidak terlepas dari bahasa Arab, maka kita juga mempelajarinya dari yang ringan-ringan dulu, ya, ringan-ringan dulu. Kalau pengen yang langsung tinggi, niscaya tidak akan memahami, ya, tidak akan mudah untuk memahaminya. Bahkan menjadi kesimpulannya pusing, ya, dan tidak masuk dalam otak kita. Taib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita masih membahas di pelajaran yang keempat, ya, ada surabi dari kitab kita ini, yakni Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang ditulis oleh Dr. Profesor atau Profesor Dr. Abdul Rahim, ya. Pada pelajaran yang keempat kita sudah dijelaskan sebelumnya, yakni tentang menjelaskan huruf, ya, sudah mulai masuk pada pembahasan huruf, pembahasan masalah huruf fi dan huruf ala, di mana kaitannya pada masalah huruf fi dengan ala ini adalah pertanyaan tentang aina, di mana, gitu, ya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan aina atau di mana. Ya. Baik, kita akan ulangi sedikit dengan murojaah, ya, atau membaca sedikit sebagai pengingat kembali, nanti sambil murojaah ditanya yang sudah kita sampaikan. Baik, ad-darsur rabi'un. Ya, diikuti ad-darsur rabi'. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Ya. Kemudian al-maktabu 'alal maktabi. Ya. As-sariru 'alas sariri. Kembali diingatkan pada kata-kata di atas atau kata-kata yang tadi dilewati pada kelompok alif ini adalah kata benda, kata yang mana dimasuki dengan huruf, apakah huruf itu fi atau ala, maka menjadi kasrah, ya, itu kesimpulannya. Menjadi berubah bunyinya. Kemudian sekarang yang bagian ba-nya, ya, kelompok bagian ba, kalimat-kalimat yang di bawahnya, kita baca kembali. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbahi. Baik. Aina kitabu? Aina kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Baik. Nah, di sini apa namanya, pada kelompok yang ba ini, ya, ada kata baru, yaitu aina, di mana Muhammad dia di dalam kamar. Di sini juga dijelaskan selain huruf kata tanya aina, yaitu kata ganti huwa. Ya, huwa. Huwa fil ghurfati. Huwa di sini kembali kepada nama Muhammad, ya, nama Muhammad. Adapun kalau pertanyaannya untuk yang perempuan, wa aina Aminatu, maka kata gantinya berubah, bukan huwa tetapi hiya. Hiya fil matbahi. Ya, dia di dalam dapur. Ya. Kemudian misalkan kalau penggunaan huruf ala, ya, misalkan ditanya aina kitabu, di mana buku itu, huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina as-sa'atu, hiya alas sarir. Hiya ini kembali kepada kata as-sa'atu, ya, kembali kepada kata as-sa'atu. Nah, jadi ini apa namanya, pelajaran ini juga merupakan rangkaian dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, ya. Misalkan hadza baitun, ya. Ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun, na'am. Hadza baitun. Ya. Kemudian ahadza baitun, la, hadza masjidun. La, hadza masjidun. Al baitu misalnya al baitu qaribun. Ya, al baitu qaribun. Nah, sekarang apa namanya? Pertanyaannya misalkan madza fil baiti, apa yang ada di dalam rumah, ya, madza fil baiti, misalkan jawabannya misalnya as-sariru fil baiti, fil baiti as-sariru, ya, misalnya gitu, ya. Atau aina Muhammadun, huwa fil baiti, dia di dalam rumah. Aina Muhammadun, huwa fil baiti. Nah, ini artinya masih terus ada rangkaian, masih terus ada ini apa namanya ketersambungan, ya, ada ketersambungannya, ada keberlangsungannya antara pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran yang sekarang. Dan kita sudah ini juga membahas tamrin, ya, latihan 1 sudah, ya. Aina kitabu, huwa 'alal maktabi, aina Muhammadun, huwa fil ghurfati, terus sampai yang terakhir, ya. Baik, kita akan coba latihan yang kedua. Masuk ke tamrin 2. Di situ perintahnya ikra, baca. Ikra waktub dan menulis ma'adabati awakhiril kalimat, dengan atau bersama menegaskan akhir-akhir kata-katanya, ya. Karena sudah ada huruf, ya. Kalau sudah ada huruf, maka dibaca dengan yang sesuai, dengan dibaca dengan kasroh. Kalau misalkan dengan alif lam, maka jelas itu tanpa tanwin, ya, gitu, ya. Nah, sekarang coba dari ke satu, dari sebelah kanan, terus apa namanya, bergiliran satu orang satu kata, ya. Tafadhol, ahi, nomor yang awal. Al-madrasatu. Iya, al-madrasatu. Kemudian yang berikutnya? Fil-madrasati. Fil-madrasati. Ya, bagus. Lalu antum, ahi? Fil-baiti. Fil-baiti. Berikutnya? Antum. Al-baitu. Al-baitu. Terus paling ujung? Al-ghurfatu. Al-ghurfatu, iya. Lalu belakangnya atau sampingnya? Al-hammamu. Nah. Terus setelah itu apa? Fil matbahi. Iya, fil matbahi. Kalau ada fi, maka kho-nya dibaca dengan kasrah, fil matbahi. Iya. Sampingnya? Al-maktabu. Bagus. Kemudian lanjutnya? Alal maktabi. Ya, ahsanta. Alal maktabi. Ya, kemudian enggak apa-apa ya. Adik tafadhol. Selanjutnya alal alal kursi. Ya, alal kursi ya. Walaupun di situ ya-nya tidak bertasdid, ya cara penulisannya harus ada tasdidnya ya. Misalkan seperti ini. Alal kur alal kursi. Alal kur siji dibacanya atau ditulisnya alal kursiji gitu ya, alal kursiji. Kemudian selanjutnya as-sariru, taib ahsanta. Berikutnya alal kitabi, bagus. Terakhir fil masjidi, taib. Iya, ini semua adalah kata-kata yang tanpa harokat tetapi dibaca dengan benar ya, dengan menegaskan di akhirnya dan dibaca dengan sempurna, tamam, kamil, yakni sempurna dari awalnya dan juga akhirnya. Kemudian masih tamrin 2 di sini ya. Kalau tadi satu per satu katanya, lalu sekarang dilatih dengan menjadi kalimat ya. Iqra waktub, baca dan tulislah dalam bentuk sudah mulai bentuknya kalimat. Sudah bentuknya kalimat, bukan perkata lagi. Ya, sekarang dari awal lagi berarti ya, nomor satu. Nah itu kira-kira bagaimana? At-talibu fil jami'ati. Iya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Al-jami'ah, sudah tahu artinya? Ini sudah disampaikan belum? Al-jami'ah sebelumnya? Belum ya? Kalau belum berarti nanti di sini artinya. Atau disampaikan. Al-jami'ah itu artinya universitas. At-talibu, ya. Fil jami'ati. Nah, ini at-talibu ya, fil jami'ati. Ini apa namanya? Kalimat ini bacanya demikian ya. Kalau at-talibu sudah tahu kan? Sudah ya. Lewat. Ya, fi apa lagi? Nah, pada al-jami'ah di sini baru ya, baru. Ini artinya pelajar itu di universitas ya. Pelajar itu di universitas jami'ati. Ini harus dibaca dengan kasrah. Selanjutnya nomor 2, ahi, tafadhol, apa itu bacanya? Ar-rajulu fil masjidi. Ya. Ar-rajulu fil masjidi. Nah, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Artinya apa? Laki-laki itu di dalam masjid. Laki-laki itu, laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Yang terpenting ketika membaca nahu atau membaca apa namanya kalimat bahasa Arab itu ini ya, harokat ini yang penting. Nah, ini namanya pelajaran nahu, bukan pelajaran sorof ya, adalah ketepatan membaca harokat-harokat di akhirnya. Tidak boleh salah itu, baca seperti itu tidak boleh salah ya, tidak boleh salah, harus apa namanya mengerti ketika ada fi menjadi kasroh gitu ya, dan artinya juga ya ini sudah dilewat, sudah disampaikan ar-rajulu laki-laki dewasa. Jadi dalam al-masjid masjid. Bukan rijal dibacanya. Bukan. Kalau ar-rijal, itu nanti gini tulisannya. Ar-rijal itu tulisannya seperti ini, berbeda toh? Ada alifnya di huruf jim. Dan ini artinya sudah lebih dari satu orang. Ya, lebih dari dua orang, lebih dari tiga orang. Ini para laki-laki. Para laki-laki. Ya. Kalau ini satu orang, laki-laki. Satu orang laki-laki dewasa itu gitu artinya. Satu orang. Kalau itu satu orang. Kalau ini para laki-laki dewasa. Jumlahnya tiga orang lebih ini. Nah, ar-rijal. Dan jimnya dibaca panjang. Ar-rijalu. Ar-rijalu gitu ya. Beda kan? Nah, ini juga gak boleh asal bicara atau tidak boleh asal ngomong. Kalau misalkan dibacanya ar-rijlu misalnya. Ya, misalnya ya. Ini bisa gak memungkinkan? Bisa. Memungkinkan kalau kita membacanya ar-rijlu fil masjid. Apa artinya ar-rijlu fil masjid? Satu kaki. Satu kaki ya. Satu, bukan dua ini, satu. Ya malah jadi mengerikan ya, apa namanya bayangannya. Kok ada kaki satu potong lagi kan di dalam masjid. Aduh ini sudah jadi masalah akhirnya kan. Ar-rijlu fil masjid, satu kaki itu di dalam masjid. Repot kan akhirnya, jadi akhirnya ini nggak boleh salah. Memang betul bisa, tetapi kan alangkah baiknya kalau dibaca dengan ar-rajulu kan gitu ya. Ar-rajulu. Nah, ini satu orang laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Jadi bukan ar-rijal. Nah, sekarang nomor 3. Ini juga termasuk yang kata-katanya sudah disampaikan. Coba apa bacanya? Tafadhol ahi. Aina tajiru? Aina tajiru? Ya, huwa fid dukani. Ya, fid dukani. Aina tajiru huwa fid dukani. Artinya apa? Di mana seorang pedagang itu, dia di dalam toko. Aina tajiru. Nah, ketepatan membaca ini dibaca aina. Ini at-tajiru, ini huwa, ini fi, ini ad-dukani, ini juga termasuk yang harus di apa namanya? Dijaga terus. Aina tajiru huwa fid dukani. Seperti itu bacanya. Di mana pedagang itu? Di mana seorang pedagang itu? Dia di dalam toko. Dia di dalam warung. Nah, itu bacanya. Nomor 4. Tafadhol ahi. Al-qalamu 'alal maktabi. Iya, al-qalamu 'alal maktabi. Juga termasuk yang kalimat yang sudah lewat semua. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu, sebuah pena itu di atas meja. Sebuah pena itu atau sebuah pena ini, sebuah pulpen ini di atas meja. Ini pun sama ketika ada ala, maka al-maktabnya dibaca dengan kasroh. Al-qalamu 'alal maktabi. Nomor 5. Gimana? Anum antum? Aina Zainabu, betul? Iya, fil ghurfati. Iya. Aina Zainabu, dibaca enggak boleh dibaca Zainabun ya. Enggak boleh dibaca Zainabun, salah. Aina Zainabu, ya, dia tidak ditanwinkan nama-nama perempuan. Iya, fil ghurfati ya. Iya, fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Nah, dia di sini kembali ke siapa? Zainab, kata ganti. Satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Orang ketiga. Untuk yang ghaibah. Yang muannas, yang ghaibah. Terakhir, masih belum ya, bukan terakhir sampai 10. Nomor 6, antum wahih saudara. Ainal waraku huwa 'alal maktabi. Iya. Di mana daun atau kertas itu? Ainal waraku huwa ya. 'Alal apa? 'Alal maktabi lagi. Iya, 'alal maktabi lagi. Dia di atas meja. Wa 'alal maktabi. Iya. Ainal waraku, di mana kertas itu? Di mana sebuah kertas ya, satu buah kertasnya. Apa namanya? Ini kebetulan jumlahnya baru satu-satu. Ini satu orang, ini satu orang, ini satu orang, ini sebuah juga, ini juga satu orang, ini sebuah juga. Di mana sebuah kertas itu? Dia di atas meja. Al-warok, kertas atau daun bisa. Nomor 7. Silakan. Nomor 7 apa kira-kira bacanya? Ainal mudarrisu. Iya. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Ya, fasli mungkin baru ya. Nah, fasli itu artinya kelas. Fil fasli. Fasli itu artinya kelas. Di mana Pak Guru itu? Atau di mana Pak Guru ini? Seorang ya. Di mana seorang Pak Guru ini? Dia di dalam ke kelas. Iya, atau huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Nah. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 8 ya sekarang. Nomor 8 nya giliran siapa? Gimana bacanya itu? Aina yasirun. Aina yasirun huwa fil mirhad. Iya. Nah, mirhad di sini juga baru ya. Huwa fil mirhad. Mirhad ini proses. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Di mana yasir? Nah, kalau nama laki-laki, tanwinnya justru banyakkan tanwin. Yasirun. Nah, huwa dia kembali yasir di dalam WC. Kloset. Jadi kamar mandi yang sudah ada klosetnya. Kamar yang sudah ada klosetnya. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Nomor 9. Antum ahli. Apa itu kira-kira? Asyamsu, asyamsu ya, bukan syu ya. Apa yang isinya yang di depan? Asyamsu gitu ya. Wal asyamsu wal wal qamaru, wal qamaru. Ya. Fis sama. Fis sama. Matahari ya, asyamsu matahari. Dan bulan. Matahari dan bulan. Asyamsu wal qamaru fis sama. Matahari dan bulan di atas langit. Ya. Asyamsu wal qamaru fis sama. Nah, ya gitu. Ini pun kadang-kadang boleh dua kata di sini direndeng ya. Direndeng. Jadi tidak mesti satu. Seperti ar-rajulu fil masjid. Kita bisa katakan misalnya ar-rajulu wa talibu fil masjid. Nah, seperti di sini juga dua kata, asyamsu wal qamaru fis sama. Matahari dan bulan di atas langit. Terakhir nomor 10, ya, silakan. Padahal antum adik. Man fil fasli. Man fil fasli, siapa yang ada di kelas? Jawabannya al mudarrisu fil fasli, kan gitu ya. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas? Sekarang kita baca sama-sama ya. Dari jawaban ini termasuk yang apa namanya latihan yang sudah cukup bagus untuk kita membiasakan diri dengan kata-kata yang sudah kita lewati. Walaupun apa namanya baru pelajaran segini tapi sudah banyak yang bisa kita ucapkan gitu ya, banyak yang kita ucapkan. Jadi ngomongnya lancar, bisa, dan juga bacanya juga benar, bacanya juga benar disertai dengan ngomong-ngomong. Karena emang dituntut di buku Dusulgo ini ya, yang titik beratnya adalah pada masalah membaca dan berkata-kata, membaca dan berkata-kata. Adapun nulis ya, kemudian mendengar ya sambil jalan, karena itu ringan. Menulis, melihat, mendengar mudah sekali, nggak perlu pakai modal ibarnya gitu dan menulis yaitu sambil jalan juga. Tapi yang nanti agak kerasa ditekankan sekali atau yang butuh kita latih terus itu adalah membacanya dan mengatakannya ya, karena dituntut untuk ngomong, tidak diem aja gitu. Baik, kita baca ya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Aina tajiru. Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Aina yasirun. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Man fil fasli. Man fil fasli. Baik. Nah, sekarang misalkan ada kalimat yang ke-1 ini ya, bacanya adalah at-talibu fil jami'ati. Ya, at-talibu fil jami'ati. Ini sebagai bahan ya, sebagai bahan pembicaraan. Tadi sampai mana? Sampai itu ya. Adik ya. Man fil fasli. Nah, coba berikutnya ya, giliran aja. Antum ahi misalkan man hadza. Kita runut dari pelajaran awal ya, dari pelajaran awal. Ini nanti ujung-ujungnya di sini. Ujungnya di sini. Sekarang kita membahas dari awal lagi ya. Sekarang pertanyaan misalkan man hadza, siapa ini? Hadza talibu. hadza talibun, kan gitu ya. Man hadza, hadza talibun. Ahadza talibun? Nah. Naam, hadza talibun. Ahadza tabibun? La, hadza talibun. Nah, sekarang misalnya pelajar itu ya duduk misalkan. Apa bahasa Arabnya? Pelajar itu duduk. At-talibu jalisun. Nah, sekarang itu apa namanya? Menjelaskan atau menggambarkan pelajar itu duduk ya. Sekarang dijelaskan lagi pelajar itu di universitas. At-talibu fil jamiati. Nah, ini sudah menjadi apa namanya bahan. Sekarang pertanyaannya berikutnya lagi adalah aina at-talibu? Huwa fil jamiati. Iya, huwa fil jamiati. Aina at-talibu? Huwa fil jamiati. Nah, sekarang giliran ya. Tadi lupa, harusnya setiap ini bukan satu orang lupa nanya. Sebelahnya ya, satu orang pertanyaan satu orang gitu ya. Tadi adalah aina at-talibu huwa fil jami'ati. Sekarang pertanyaannya ya, Bapak. Oh iya. Menyelamatkan yang lain gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, ini masih bahannya ini. Ya, masih bahannya ini. Ini soalnya atau ceritanya ini, at-talibu fil jami'ati. Pertanyaannya kayak tadi adalah misalnya Man fil jamiati. Jawabannya apa? Siapa yang ada di universitas? Nah, kan ini ceritanya cuma di sini aja. Jawabannya enggak jauh-jauh dari sini, ada di sini. Kayak tadi itu sebenarnya itu hanya kita ngobrol lah gitu ya, kita ngobrol. Berarti apa? Kalau ada pertanyaannya man fil jamiati? Iya. Huwa at-talibu fil jami'ati at-talibu atau at-talibu fil jami'ati. Ya, gitu ya. Kemudian aina at-talibu huwa fil jami'ati. Kemudian man fil jami'ati at-talibu. Nah, itu sudah cukup segitu ya. Sudah cukup sampai di situ aja dulu pertanyaannya. Kemudian di sini ar-rajulu fil masjid. Ya, ar-rajulu fil masjid. Kemudian belakangnya seperti tadi, ya, giliran sekarang satu-satu. Yahi, man hadza? Hah? Hadza rajulun, kan gitu ya? Man hadza? Hadza rajulun. Kemudian antum yahi, ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ya. Kemudian misalnya ke depan ya, berarti ya. Satu lagi. Pindah ke mana? Oh, Winda, ya berarti ke depan lagi aja, ke depan. Ya. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. La, hadza rajulun. Baik, misalkan beri gambaran. Laki-laki itu misalnya yakni tinggi. Ar-rajulu tawilun. Naam, ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Beri gambar lagi, misalkan laki-laki itu di dalam masjid. Ar-rajulu fil masjid. Iya, sekarang pertanyaannya, aina ar-rajulu? Aina ar-rajulu? Huwa fil masjid. Huwa fil masjid. Man fil masjid? Man fil masjid? Ar-rajulu. Taib, ahsanta. Man fil masjid ar-rajulu. Aina at-tajiru huwa fid dukan. Kalimat yang ketiga, aina at-tajiru huwa fid dukani. Di mana pedagang itu? Dia di toko. Ya. Saya pertanyaannya langsung saja ya, kita yang kira-kira enggak ada di sinilah gitu ya. Man fid dukan? At-tajiru. Ya. Kemudian ya aina tajiru? Ya, sementara ini man sama aina saja ya. Kemudian kalimat yang berikutnya, al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Pensil itu di atas meja. Pertanyaannya, ماذا على المكتب؟ Apa yang di atas meja? Wa al-qalam. Ya. Al-qalamu juga bisa. ماذا على المكتب؟ على المكتب al-qalamu. Gitu ya. Kemudian misalkan pertanyaannya adalah aina al-qalamu? Aina al-qalamu? Aina al-qalamu? Di mana pensil itu? Al-qalamu 'alal maktabi atau huwa 'alal maktabi. Iya. Baik. Selebihnya mudah insyaallah ya, hanya tadi saja sebagai contoh menanyakan aina lalu madza lalu man ya. Lanjut di nama-nama orang. Ya ini di kelompok alif masuk ke fasal berikutnya atau pelajaran berikutnya yaitu tentang nama-nama laki-laki dengan nama-nama perempuan. Al-Muzakkar sama Mu'annas. Kita baca dulu. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Iya. Nah ini nama-nama laki-laki. Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, Ammar, Sa'id, Ali, Abbas. Contoh-contoh ya, diantaranya. Di antara nama-nama laki-laki itu semua pakai tanwin. Nah, yang sebelah kirinya nama-nama perempuan muannas yang tidak digunakan tanwin, tidak ada tanwin padanya. Kita baca Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Baik. Nah, ini namanya Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam. Walaupun Maryam tidak ada ta' marbutahnya, itu pun juga tidak ditanwinkan. Aisyah, Khadijah, Safiyah, Ruqayyah. Zainab juga sama tadi di atas. Itu walaupun tidak ada ta' marbutahnya, dibaca dengan tanpa tanwin. Nah, sekarang praktek. Iqra waktub ma'adobati awakhiril kalimat. Sama perintahnya dengan yang dulu-dulu. Iqra artinya baca ya, baca. Wa dan waktub dan baca dan tulislah. Ma'a bersama dobet menegaskan menentukan apa yang ditentukan yakni harakat. Ya, harakatnya pada akhir-akhir kata karena di sini adalah nama-nama yang harakatnya dihapus. Harakatnya dihapus. Baik. Apa namanya? Sampai mana tadi? Sekarang ada ya bacanya dari belakang sekarang jangan dari depan satu orang satu coba langsung baca Khadijah tuh bagus berikutnya Safiyyah tuh bapak apa itu iya maksudnya kalau di depan kan itu gampang nanti yang lainnya tuh ngitung-ngitungnya cepat gitu kalau di belakang agak sedikit mikir-mikir sampai mana tadi ngitung-ngitung dia Muhammadun mimnya di tasdid ya ketika nama Muhammadun mimnya ada tasdid Muhammadun ahsan tak bagus belakangnya sekali lagi ainya mungkin ya kurang ini fasih mungkin Aisyatu. Aisyatu. Ya, terakhir. Berikutnya. Abbasun. Nah, berarti ini jangan dari awal. Sebelumnya Abbas. Apa tuh? Yang di atas, paling kiri itu apa namanya? Itu sudah itu. Iya. Sekali lagi kurang panjang pendeknya kurang pas. Begitu. Khalidun yang dibaca yang dipanjangkan huruf kho-nya kan ya Khalidun. Nah, berarti antum. Aliyun. Berikutnya. Maryamu. Bagus. Berikutnya. Fatimah. Sekali lagi panjang pendeknya kurang pas. Iya. Fatimah tuh bukan Fatimah tuh ya. Walaupun ada kata-kata nama-nama yang seperti itu ya panjang di huruf yang keduanya Khadijah tuh ya seperti misalkan Sofiyah tuh ya atau Said gitu. Tapi ini Fatimah fa-nya yang panjang bukan to-nya. Fatimatu. Lalu berikutnya antum. Sa'idun. Ahsanta. Laki-laki dan laki-laki. Terus Ammarun. Lanjutnya? Aminatu. Lanjutnya sebelahnya? Zainabu. Terakhir? Hamidun, ya Hamidun. Taib. Hamidun. Santa. Nah sekarang ini kalimat yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Nah, kemudian langsung ke bapak ya. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Pertanyaannya adalah man fil ghurfati? Zainabu fil ghurfati Zainabu. Bapak. A ya sekarang pakai huruf bertanya. A. A Zainabu fil ghurfati. Apakah Zainab di kamar? Ini pada kalimat yang ini. A Zainabu fil ghurfati. Apakah Zainab di dalam kamar? Jawabannya gimana? Jawabannya kalau pertanyaannya apa? A ya. Pertanyaannya pakai A. Huruf A, apakah? Jawabannya imma na'am. Apakah na'am atau la? Ini soalnya adalah hiya fil ghurfati. Nah, maka ketika bertanya, "A Zainabu fil ghurfati?" Jawabannya apa? Ini sudah ada di sini. Kan soalnya di mana Zainab? Aina Zainabu hiya fil ghurfati? Dia di dalam kamar. Nah, sekarang pertanyaannya untuk ini membutuhkan penegasan sebenarnya. Nah, "A Zainabu fil ghurfati?" Apakah Zainab di dalam kamar? Jawabannya seperti dulu-dulu, kalau pertanyaan A itu bisa na'am, bisa la. Pilih yang mana? Na'am berarti. Na'am. Terus selanjutnya atau? Iya. Na'am hiya fil hurfati. Nah, begitu ya. Kalau jawabannya Zainab fil hurfati bisa enggak? Bisa. Bisa. Na'am Zainab fil hurfati. Azainabu fil hurfati? Na'am Zainab fil hurfati. Atau na'am hiya fil hurfati. Nah sekarang pertanyaannya, A Fatimatu fil ghurfati? La. Terus apa? Anu selanjutnya? La, betul jawabannya la. Nah, sekarang, iya la Zainabu fil ghurfati. Fil ghurfati Zainab bukan Fatimah kan gitu ya? Tadi Fatimah ya. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah apa namanya? Aina Zainab hiya fil ghurfati. Azainabu fil ghurfati? Naam, Zainabu fil ghurfati. Fatimatu fil ghurfati? La, Zainabu fil ghurfati. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya, Azainabu fil hammami? Azainabu fil hammami? Naam, la, Zainabu fil ghurfati. Baik. Kita masuk sekarang pada kelompok ba ya di halaman berikutnya. Sekarang penambahan huruf yaitu huruf min dengan ila. Kalau yang ini ya pada kalimat atau latihan yang ini yang sebelumnya dan juga yang sebelumnya lagi adalah hurufnya fi dengan ala. Adapun sekarang tambah hurufnya dua lagi yaitu min dengan ila. Tambahan sekarang min. Jadi pada pelajaran keempat ini kita mendapatkan ada empat huruf yaitu fi, kemudian ala, ya, kemudian sekarang min dan ila. Kalau min artinya adalah apa? Dari. Nah, min itu artinya dari. Kalau ila artinya ke. Ini artinya ya. Nah, sekarang kita akan praktek di sini atau kita akan masuk pada pembahasan min dengan ila. Sebelumnya juga disampaikan huruf min dengan ila itu juga ketika masuk pada kata benda itu mempengaruhi menjadi kasroh. Ya, buktinya nanti kita akan baca ya. Sekarang kita akan baca sama-sama. Al-baitu minal baiti. Al-baitu minal baiti. Nah, itu. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjidu ilal masjidi. Nah, itu. Ya. Jadi dua huruf ini ketika masuk pada kata benda dia mempengaruhi kata benda berikutnya menjadi kasroh perubahannya. Tidak boleh domah lagi ya, tidak boleh seperti semula, harus jadi kasroh. Minal baiti dari rumah itu. Ilal masjidi ke masjid itu. Nah, di sini ada percakapan sebagai apa namanya penjelasan terhadap huruf ini, huruf min sama ila, pada percakapan di bawah ini antara al-mudarrisu dengan Muhammadun, ya. Baik. Al-mudarrisu sama Muhammadunya enggak usah kita baca ya, langsung percakapannya, ya. Min aina anta? Min aina anta? Ya. Artinya qala al-mudarris min aina anta, gitu ya. Kemudian di sini ana minal yabani. Artinya qala Muhammad ana minal yaban, ya. Lanjutkan. Nanti artinya setelah kita baca semuanya. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Iya. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Iya. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Iya. Al mirhad itu sudah kita sampaikan tadi ya. Nah itu, al mirhad. Di sini kita coba akan artikan, mungkin ada kata-kata yang baru ya. Tetapi kita akan baca bersama biar nanti sekaligus kata-kata yang lainnya plus kata yang baru juga ya. Nah, al-mudarrisu itu berkata, "Min aina anta?" Nah, di sini ada yang baru enggak kira-kira? Ada ya, tapi walaupun ada juga kalau udah belajar sorof sudah tahu kan ya. Ya, alhamdulillah kan berarti namanya tanpa ada kesengajaan tiba-tiba kebetulan jadi tahu. "Min aina anta?" Dari mana kamu? Kamu berapa di sini? Satu ya, seorang untuk laki-laki. Jangan salah ya, walaupun namanya cuman pendek anta, tapi kita tahu orangnya satu ya, kemudian jumlahnya satu, kemudian orangnya di depan kita diajak bicara, jenis kelaminnya laki-laki kan, gitu kan, mukhatab. Nah, jadi tidak salah baca gitu kan. Baik, kalau misalnya dibaca min aina anti boleh tidak? Kenapa boleh? Kan itu ada Muhammad, nanti Muhammadnya jadi ganti nama nantinya, bukan Muhammad ya. Jadi Fatimah nanti di sini. Makanya jangan sembarangan ngomong boleh dulu, lihat dulu itu siapa yang ngomong. Tidak boleh karena ini Muhammad, nanti dia salah kapling nanti ya. Kalau dibaca min aina anti tidak boleh karena ada Muhammad. Iya. Kecuali kalau Muhammadnya hapus, nah, baru ya kita bisa ngomong min aina anti gitu ya. Nah, ini juga termasuk jebakan kan, namanya kan pemahaman kan sampai di situ ya. Artinya di situ yang dikatakan kuatnya bahasa Arab itu seperti itu baru perkara yang kecil, belum perkara yang tafsir hadis, tafsir Quran itu waduh masyaallah. Ini sekali luas sekali penjabarannya. Jadi itu. Jadi ketika dibaca min aina anti tidak tepat lah gitu. Nah, sekarang ana minal yaban. Di situ juga ada yang kata yang baru tidak? Ada. Yaitu al-yaban. Al-yaban artinya adalah negara Jepang. Al-yaban ini artinya negara Jepang, al-yaban. Kalau ana udah tahu kan dalam bahasa sorof, yaitu aya. Al-yabanu, asalnya al-yabanu, ya. Kenapa dibaca dengan al-yabani? Karena ada min kan gitu ya. Ketika dia tidak ada min, dia kembali lagi seperti semula al-yabanu. Artinya ini negara Jepang. Artinya negara Jepang. Ana saya ya. Boleh enggak kalau saya di sini apa namanya saya laki-laki? Boleh tidak? Wajib karena Muhammad. Ya. Ananya harus Muhammad, ananya laki-laki karena Muhammad. Ya. Ana minal Yaban, saya dari Jepang. Wa min aina Ammar? Ada tidak yang baru di sini? Ammar saja, ini nama orang. Ammar juga sebenarnya sudah kita baca di halaman sebelumnya, yaitu nama laki-laki. Adapun huruf wa di situ, ya, itu sebagai ini saja, apa namanya aksesoris lah bahasa kitanya ya, aksesoris, memperindah bahasa. Nggak pakai wa juga nggak masalah. Ya. Min aina anta ana min al-yaban min aina ammar, tapi kalau kita usapkan wa min aina ammar itu bahasanya jadi bagus ya, memperindah. Dan di mana dan dari mana, ya, min aina artinya dari mana, bukan di mana. Min aina, nah ini dari mana. Min huruf dari yang berarti dari, kalau aina kan mana, jadi dari mana gitu. Huwa minas-sini, ada yang baru tidak di situ, yaitu as-sin, ya, as-sinu yakni negara Cina. As-sinu artinya negara Cina. Cina. Masalah pemberian nama ada al atau tidak itu sebenarnya semacam sudah kesepakatan internasional lah gitu ya. Kadang nggak pakai alif lam nggak. Kadang-kadang. Seperti negara kita bukan al Indonesia, tetapi ada yang nulis, tapi ada juga sih yang nulis al Indonesia, tapi yang lebih masyur apa namanya tanpa alif lam, al Indonesia gitu, Indonesia, atau kadang juga andu, ada an ada in. Ya, jadi ini tidak baku ya, kadang berubah-ubah gitu ya. Adapun di sini menggunakan alif lam atau tidak itu juga ya kita sih taunya sudah jadi gitu, sudah jadi. Jadi ya sudah ikuti saja anu apa maunya secara internasional gimana kesepakatan ikuti saja. Ya, seperti Indonesia enggak pakai alif lam. Wa minasin ya dari Cina. Wa min aina Hamidun? Ya, enggak ada masalah. Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Nah, di sini ada yang baru apa? Al-Hindi. Al-Hindi yaitu maksudnya negara India. Al-Hindu. Ini India. India ini Al-Hindu. Kenapa dibaca Al-Hindi? Karena ada min. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Nah. Atau mana Abbas, ya? Mana Abbas atau di mana Abbas? Jawabannya di situ apa? Horoja. Horoja ini sebenarnya nyelip satu, ya, yaitu kata kerja. Ya, sebenarnya sih belum di sini, belum ditekankan, tetapi kadang sama penulis diselipkan, ya, supaya untuk mengenal, walaupun tidak dibahas panjang lebar, tapi biar tahu. Ini horoja ini adalah kata kerja yang artinya keluar. Ini kalau mau diterjemahkan nanti pelajaran sharaf ini tidak cukup cuma keluar saja. Yaitu apa? Dia satu orang laki-laki telah keluar. Nah, ini kalau terjemahan yang rincinya. Kalau terjemahan praktisnya cuma keluar saja, aina Abbas kharaja, keluar, ya. Tapi maksudnya waktunya sudah lalu. Jumlahnya berapa orang? Satu. Ya, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kan gitu ya. Jadi dia telah keluar. Artinya kharaja, keluar. Aina zahaba? Mana kemana perginya? Nah, zahaba juga sama, ini kata kerja jenis lampau. Ya, telah menunjukkan waktu telah lampau, ini sudah lewat. Kalau kharaja keluar, kalau zahaba pergi. Tadi di pertanyaannya aina Abbas? Mana Abbas? Kharaja, keluar. Aina zahaba? Kemana perginya? Kan gitu ya. Zahaba ilal mudiri. Nah, zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Zahaba di sini pelakunya siapa kira-kira? Pelakunya siapa? Zahaba. Abbas ya, Abbas. Jadi baik kharaja sama zahaba itu pelakunya tadi di atas, Abbas, karena menanyakan Abbas. Ya, jadi ada rangkaian. Aina Abbas kharaja. Aina zahaba? Zahaba ilal mudir. Kan gitu ya. Zahaba ilal mudir. Jadi keluar, habis keluar pergi, habis pergi. Ya ini maksudnya tujuannya kemana? Ke al mudir, ke kepala sekolah. Wa aina zahaba Aliun? Dan kemana pergi Ali? Ya. Dan kemana pergi Ali? Atau bahasa yang lebih mudahnya, yang lebih luasnya, dan kemana Ali pergi? Kan gitu ya. Jadi sebutkan dulu pelakunya. Dan kemana Ali pergi? Jangan predikatnya disebutkan dulu, nanti kurang indah bahasanya, kurang sopan atau kurang tertata ya. Tapi kalau mau disebutkan subjeknya dulu, nanti enak dengarannya. Dan kemana ya Ali pergi? Zahaba ilal mirhad. Dia pergi ke kloset. Ini ke kamar mandi atau ke kamar ya, ke WC lah. Ke toilet. Dia pergi ke toilet. toilet. Nah, zahaba di sini yang barusan ini yang pergi ke toilet, siapa pelakunya? Ali, bukan Abbas. Bukan Abbas tapi Ali. Nah, gitu ya, kurang lebih. Kurang lebih demikian. Nah, ini apa namanya? Intinya adalah penjelasan ya materi yang disampaikan oleh penulis tentang huruf min sama ila. Manakala min sama ila itu bertemu dengan kata benda menjadi kasrah. Kita baca lagi ya. Atau bukan sama-sama tapi berurutan, gantian. Tadi sampai mana? Terakhir yang baca Hamidun. Berarti antum sekarang. Ya, berarti antum baca yang awal ya, awal. Awal nanti urutan satu-satu, satu orang satu baris. Tafadhol ya, silakan. Ya, bagus, antum. Ana min al-yabani. Terus? Wa min aina ammar? Iya. Antum? Asanta. Bagus. Wa min aina Hamidun? Iya. Wa min al-hindi. Aina Abbasun? Iya. Iya. Terus? Aina zahaba? Aina zahaba. Adek, tafadhol. Zahaba ilal mudiri, bagus. Wa aina zahaba Ali? Zahaba ilal mirhadi. Ya. Sekarang masih berurutan, sekarang terjemahannya, ya. Gantian terus gitu. Kalau tadi bahasa Arab, sekarang terjemahannya. Enggak apa-apa supaya mantap gitu. Silakan. Dari awal, dari awal. Artinya aja, artinya saja ya. Terus. Sekali lagi apa? Ah gitu ya, bukan di mana. Dan dari mana Ammar, antum? Tafadhol. Ya, terus lanjut. Dan dari mana Hamid? Sekali lagi. Dan dari mana Hamid? Dan dari mana Hamid? Itu ya. Dan dari mana Hamid? Terus berikutnya silakan. Betul. Lanjutnya. Dari mana Abbas? Ah, bukan dari mana? Di mana Abbas? Keluar. Ya, berikutnya. Kemana dia pergi? Bagus, asanta. Dia keluar. Artinya bukan keluar. Zahaba artinya bukan keluar. Dia pergi ke? Dia pergi ke kepala sekolah. Nah, begitu. Dia pergi ke kepala sekolah. Berikutnya. Bukan dari mana? Wa aina zahaba Aliun? Artinya apa itu? Kan tadi apa namanya? Kharaja, keluar. Kemana perginya? Aina zahaba? Kemana perginya? Kan gitu ya. Kemudian pergi ke kepala sekolah. Ketika pertanyaannya, wa aina zahaba Ali? Berarti terjemahnya gimana? Wa aina zahaba Ali? Ya itu tadi seperti Anda jelaskan tadi. Ya, jadi kalau susunan kalimatnya seperti ini, wa aina zahaba Ali, gitu ya, zahaba Ali. Satu-satu. Wa apa? Dan aina kemana? Nah, ketika kalimatnya seperti ini, zahaba Aliun, ya sebutkan saja dulu pelakunya. Alinya dulu disebutkan supaya enak didengarnya gitu, supaya mudah dipahami. Dan kemana Ali pergi, kan gitu ya. Dan kemana Ali ya pergi. Itu sudah ini sudah patokan ya, kalau menerjemahkan itu pegang seperti subjek, predikat, objek, keterangan kan gitu ya. Nah, ini walaupun kalimatnya apa namanya kadang dimulai dengan kata kerja, kadang dimulai dengan kata benda. Terjemahkan saja dulu pelakunya siapa, kemudian apa yang sedang dikerjakan, lalu kalau misalkan ada yang jadi korbannya, yang menjadi penderita apa dan keterangannya, ya itu susunannya seperti ini. Kalau misalkan secara harfiah satu persatu, dan di mana atau dan kemana pergi Ali, itu kan bahasanya nggak ini gitu. Iya, perginya itu kan ini sebenarnya bukan mudof apa bukan kata majemuk nanti yang Anda mau jelaskan nanti pada yang kelima. Ini bukan kepemilikan, makanya jadi kalau bahasa kita sih mungkin bisa dan kemana perginya, perginya Ali itu bahasa kita, itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Padahal itu bukan pergi kepemilikan Ali. Maka biar agak mudah tinggal ini aja, dan kemana Ali pergi, dan kemana Ali pergi, kan gitu ya. Sebutkan saja dulu subjeknya. Ya. Kalau mau terjemahkan kayak tadi, ya asal lancar, ya asal lancar. Dan kemana perginya Ali, asal faham gitu, asal faham. Cuma nanti kalau terbiasa dengan itu, kalau terbiasa dengan itu, nanti ketika dengan bahasa-bahasa yang misalkan agak apa namanya formal atau agak yang itu, agak kerepotan nanti. Tapi kalau sudah ngerti ini, udah ini kuasai yang ini, kita ngomong yang bahasa kita itu lebih lancar nanti, anu ininya, lebih lancar mengucapkannya, lebih lancar nanti, gitu ya. Taib. Jadi wa aina dhahaba Ali, dan kemana perginya atau Ali pergi? Dhahaba ilal mirhad, apa artinya? Antum? Iya, dia pergi ke WC atau toilet. Bagus. Secara ringkas kisah ini mudah insyaallah ya. Dari mana kamu? Saya dari Jepang. Dari mana Abbas? Dan dari mana Amar? Dia dari Cina. Dan dari mana Hamid? Dia dari India. Ya. Kemana Aina? Di mana Abbas? Keluar. Kemana perginya? Pergi ke kepala sekolah. Dan di kemana Ali pergi? Pergi ke toilet. Tapi sekarang tamarin. Latihan untuk menanyakan kembali ini ya. Cerita yang tadi itu. Mengulang kembali. Faham tidak gitu maksudnya gitu. Ajib alil asilati latiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Yang berikut ini. Baik. Tadi sampai ada ya. Sekarang Bapak ya. Ana yang nanya ya. Ini jawabannya dari enggak ini dari sini. Dari apa namanya? Dari percakapan. Mm-mm. Ketika pertanyaannya min aina anta, jawabannya apa? Min aina anta, tapi lihatnya dari sini. Nah, bukan jawabannya ini. Bukan jawaban yang baru yang dari kita, bukan. Ana minal yaban. Nah, itu jawabannya. Ana minal yabani. Anta minal Filipini. Apakah kamu dari Filipina? Nah, di situ ya. Gimana, Pak? Di sini memang tidak ada di sini, tapi ini baru ya. Anta minal Filipin. Al Filipin artinya apa? Filipina. Apakah kamu dari Filipin? Al Filipinu. Al Filipinu. Artinya Filipina, negara Filipina. Kan tadi ceritanya ana minal Yaban, saya dari Jepang ya. Ketika pertanyaannya a anta minal Filipini, apakah kamu dari negara Filipina, jawabannya apa? La. Nah, gitu ya, jawabannya bukan atau la atau tidak. Selanjutnya kalimat berikutnya kok jadi jauh. Soalnya atau ceritanya min aina anta, ana minal Yaban, saya dari Jepang. Ya. Ketika pertanyaan yang nomor 1, min aina anta, jawabannya ana minal Yaban juga. Ketika pertanyaannya ditanya lagi nih ya, a anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipina? Betul. Pertama adalah la atau tidak atau bukan. Nah, maka kalimat yang berikutnya apa? Untuk melengkapi. Kalimat selengkapnya la ana minal. Nah, gitu. Jadi jangan minal Hindi. Kok bisa jadi Hindi gitu? Iya. Kan di awal kan tadi sudah ditetapkan ana minal Yaban kan? Ketika anta minal Filipin itu sebenarnya cuma untuk mengecoh saja. Apakah kamu dari Filipina? Ya bukanlah. Tadi saya sudah jawab kok ana minal Yaban kan gitu ya. Ketika pertanyaannya yang lain ya tetap jangan keluar dari rel gitu. Keluar dari jalan. Apa kamu dari Filipina? La ana minal Yaban gitu. Nah, sekarang man minas Sin. Siapa yang dari Cina? Antum ahi? Iya, huwa Ammar. Ammarun minasini. Ahsanta, bagus. Man ya, min aina Hamidun? Huwa minal Hindi, itu ya. Lalu aina zahaba Abbas? Bukan kharaja. Kharaja itu sebelumnya. Ini kharajanya sudah jelas kharaja. Sekarang setelah kharaja itu ditanya, wa aina zahaba Abbasun? Berarti dia pergi kemana tujuannya itu? Sedang menuju kemana? Wa aina zahaba Abbasun? Ilal. Bukan alal. Iya. Jawabannya adalah ilal mudiri. Zahaba Abbasun ilal ilal mudiri. Nah sekarang kalau kita kembali ke wacana, itu kan langsung zahaba ilal mudir tanpa ada nama Abbasnya ya. Karena memang sudah kronologinya dari Abbas dulu. Aina Abbas kharaja. Wa aina kharaja. Wa aina zahaba. Zahaba ilal mudir. Artinya zahaba Abbasun ilal mudir. Ya itu sebenarnya kalau mau di dijelaskan lebih perjelas lagi, zahaba Abbas itu, zahaba Abbasun ilal ilal mudir. Nah, gitu. Abbas telah pergi ke kepala sekolah. Zahaba Abbasun ilal mudir. Itu kalimat itu sebenarnya adalah pelakunya Abbas. Maka ketika ditanya, aina zahaba Abbas? Zahaba Abbasun ilal mudir. Atau zahaba ilal mudir. Itu jawabannya seperti itu. Zahaba ilal mudir. Pergi ke kepala sekolah. Kembali ke awal. Azahaba Aliyun ilal mirhadi? Azahaba Aliyun ilal mirhadi? La huwa zahaba ilal mirhadi. Oh iya, di sini mudir ya, anak salah baca ya. Azahaba Aliyun ilal mudiri? Jawabannya la. Zahaba ilal mirhadi. Ahsanta, betul ya. Anak yang salah baca. Jadi ini harusnya al mudir. Jawabannya adalah la. Zahaba ilal mirhadi. Azahaba Aliyun ilal mudiri? La. Zahaba ilal mirhadi. Kemudian misalkan pertanyaannya yang lain, misalnya yang belum ada di sini. Ya, apa misalnya? Misalnya antum. Ahamidun minal Filipini. Ahamidun minal Filipini. La. Huwa minal Hindi. Iya. La huwa minal Hindi. Kemudian man minal Hindi. Iya, siapa yang dari India? Huwa Hamidun, betul. Huwa Hamidun. Kemudian, azhaba Abbasun ilal mirhadi? La. Iya. Azhaba Abbasun ilal mirhad? Jawabannya la. Kemana perginya? Zahaba ilal mudiri. Pertanyaan, man zahaba ilal mudiri? Man zahaba ilal mudiri? Zahaba ilal mudiri. Siapa? Man zahaba ilal mudir? Abbasun. Man zahaba ilal mudiri? Abbas. Ya. Abbasun. Sekarang tanya lagi. Abbasun zahaba ilal mirhadi? Antum. Zahaba ilal mudiri. Ya. Kemudian apa namanya pertanyaannya? Man ana. Pada kata di situ man ana. Siapa saya? Ana Ali. Man ana ana. Di situ ada namanya kan? Siapa saya? Ana Muhammad ya. Man ana ya, ini Muhammad kan. Di situ Muhammad namanya, bukan saya, bukan. Man ana? Ana Muhammad. Nah. Terus man minal Yaban? Man minal Yabani? Man minal Yabani? Wa Muhammad. Ya, wa Muhammad. Sekarang pertanyaannya. Kalau ini nanti lewat ke Bapak aja. Man Muhammad? Siapa Muhammad? Man Muhammad? Siapa Muhammad? Iya, huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Sekarang pertanyaannya apa? Am Muhammadun minal Hindi? Am Muhammadun minal Hindi? Apakah Muhammad dari India? Nah. Iya, la atau huwa minal yabani. Man kharaja? Apa namanya? Antum lagi. Man kharaja? Siapa yang sudah keluar? Huwa Abbasun. Kemudian antum lagi. Man zahaba ilal mudir? Huwa Abbas. Ya. Baik. Ya, sampai sini dulu ya. Apa namanya? Pertanyaannya. Hanya cuma ini saja sih, modal dibolak-balik. Ya, tinggal ada jawabannya di situ. Sekarang, latihan yang kedua adalah latihan membaca dengan menegaskan harokat akhir. Seperti biasa, latihan ini adalah latihan yang berulang-ulang. Iqra waktub ma'adabati awakhiril kalimat. Karena supaya melatih pemahaman, pelajaran, yaitu yang dijelaskan di awal, yaitu dengan huruf min dengan ila. Selanjutnya, sampai mana tadi sekarang? Berarti antum ya? Okay, ya. Satu ya? Nah, seperti biasa dari belakang. Silakan dari belakang, jangan di depan. Silakan. Apa itu dibacanya? Betul? Ilasini. Ilasini. Sekaligus terjemahannya. Ilasini artinya apa? Ke Cina, gitu ya. Ke negeri Cina. Ke depan berarti antum. Artinya? Dari negeri India. Ya, gitu ya. Dari negara India. Antum, Ahi? Nah, di situ huruf ba-nya ada tasdid. Ya, huruf ba-nya itu ada tasdid. Nah, sebagaimana di soal di atas itu ba-nya di tasdid. Al-Filibbinu. Al-Filibbin. Ya. Iya. Padahal artinya enggak ada P-nya, enggak ada double ya, bukan Filipin ya, tapi Filipina. Tapi ya begitulah. Ya sudah baku seperti ini sudah disepakati pada huruf ba-nya itu ada tasdid. Al-Filibbinu. Gimana hasilnya? Al-Filibbinu. Artinya negara Filipina, ya. Selanjutnya. Al-Yabanu. Artinya negara Jepang. Terus, Ahi. Ilal-Mirhadi. Artinya? Kamar mandi. Ada ila. Kalau ila bukan, ya, ke kamar mandi atau ke toilet, ya, ke WC atau toilet. Selanjutnya, antum? Ya, ini toilet. Terus, sebelahnya? Minal hammami, artinya dari kamar mandi. Bagus. Selanjutnya, dari minal gurfati, dari artinya apa? Dari mana al gurfah? Kamar, seperti ini. Ya, ini gurfah namanya. Al gurfatu, ya, kabiratun misalnya. Itu nanti. Apa? Pelajarannya menyusul, insyaallah. Misalnya Muhammadun fil ghurfati, di dalam kamar. Biasanya kamar tidur ini biasanya. Biasanya ini kamar tidur. Terakhir, silakan antum. Al ghurfatu. Iya, artinya kamar. Kamar itu ya. Kamar itu. Baik, kita baca bersama-sama. Al ghurfatu. Al ghurfatu. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Minal hammami. Minal hammami. Al mirhadu. Ila al-mirhadi. Ila al-mirhadi. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-filibbinu. Al-filibbinu. Minal hindi. Minal hindi. Ila al-sini. Ila al-sini. Baik. Ya. Jadi, apa namanya? Sampai di sini dulu ya. Pembahasan kita. Masih tersisa. Tamrin 3, tamrin 4. Ya, dan juga kosakata atau al-kalimatul jadidah, al-mufradat, ya, perbenaran kata dan hukum. Di situ di bawah nanti ada kaidah, ya, kaidah sederhana, ya, tidak jelimet-jelimet, pokoknya pada pelajaran keempat ini sudah mulai dikenalkan kaidah, walaupun kaidahnya sederhana dulu, ya sederhana. Bahwasanya huruf fi, huruf ala, huruf min dan huruf ila termasuk huruf-huruf yang mengkasrohkan atau yang membuat jar pada kata benda, ya. Dan itu masuknya pada kata benda, masuknya pada kata benda. Tidak bisa masuk pada kata kerja, tidak bisa. Masuknya hanya pada kata benda. Sekali lagi ana beri hiburan, ya. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu tiga, ada tiga macam. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, isim kata benda, fiil kata kerja, huruf yakni huruf, ya. Kata sambung atau kata awal, ya, atau kata sambung atau banyak, ya, banyak huruf, ya. Dan insya Allah kalau huruf ini agak ringan, ya, pembahasannya agak ringan, tidak terlalu menyusahkan, tidak terlalu memusingkan. Nah sekarang kita tinggal dua ini yang harus kita terus latih terus, ya, dimanapun antum berada, sama siapa saja gurunya yang alusunah salafiyun, pelajari itu isim sama huruf, isim sama fiil. Isim ini sedang kita bahas terus ini isim. Ya isim ini banyak di jilid satu ini hampir semuanya isim terus. Ya belum dikenalkan fiil belum. Hampir semuanya isim. Nah baru nanti jilid dua itu sudah mulai dikenalkan fiil. Alhamdulillahnya sebelum kita masuk ke jilid dua sudah bahas fiil nanti sebentar lagi. Ini apa? Di pelajaran sorof. Nah, di pelajaran sorof itu nanti kita akan mendalami sorof, mendalami kata kerja. Jadi isim di jurus lugah, fiil di pelajaran sorof. Jadi saling menguatkan insyaallah. Begitu saja ya apa yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat insyaallah. Karena kita juga berusaha untuk mencontoh para ulama yang mereka itu demikian semangatnya dalam mempelajari ilmu, ya. Terutama atau diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.